إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال والنار معاشر الحاضرين jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatannya. Kenikmatan Islam dan iman itulah yang utama. Kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan itu yang perlu sering-sering kita ingat. Dan juga kenikmatan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah yang baru saja kita laksanakan bersama-sama, yaitu ibadah melaksanakan salat berjamaah, yang mana salat merupakan bagian dari rukun-rukun Islam yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menegaskan bahwasanya yang namanya salat adalah tiang agama. Jika dipermisalkan Islam adalah sebuah bangunan, maka salat adalah tiangnya. Bagaimana mungkin bangunan akan berdiri dengan kokoh apabila tidak ada tiangnya? Tidak akan bisa berdiri sebuah bangunan apabila tidak ada tiang. Begitu pula tidak akan bisa berdiri agama Islam kecuali dengan adanya salat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk melaksanakan salat ini, yang kita telah berwudu dari rumah kemudian melangkahkan kaki kita menuju salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu yusalli alaihi madama bi musallahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tawara shalah. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, tidaklah seorang muslim melangkahkan kakinya satu langkah menuju masjid kecuali akan diangkat derajatnya satu derajat dan akan dihapuskan darinya satu dosa, dan malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya tatkala dia berada dalam solatnya, yaitu mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah kasih sayangilah dia. Wala yazalu fi salatin man tawara shalah, dan seorang akan senantiasa diberikan pahala salat tatkala dia menunggu salat selanjutnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alangkah besar amalan yang sedang kita lakukan ini, berjalan dari rumah menuju masjid, di masjid kita salat didoakan oleh malaikat, kemudian setelah salat kita menunggu salat selanjutnya juga dihitung dengan pahala salat, apalagi menunggunya mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, qalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mendengarkan kajian-kajian islami yang Rasulullah SAW bersabda tentang majalisul ilmi, tidaklah duduk suatu kaum mereka saling bermuzakarah, mereka saling mengingat-ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, illa nazalat alaihi musakinah wa ghasyyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, kecuali mereka akan diberikan ketenangan, mereka akan diselimuti dengan kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka dengan berbangga di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Lihat si fulan, si fulan dia duduk di majelis mengingat-ingat firmanku, mengingat-ingat sabda rasulku. Allah banggakan orang-orang yang duduk di sebuah majelis yang mana mereka saling bermudzakarah ilmu. Allah banggakan di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang tidak pernah berdosa, kita banggakan, kita dibanggakan di hadapan mereka. Makhluk yaitu Bani Adam yang dinyatakan Rasul SAW adalah khata', orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa, dibangga-banggakan di hadapan makhluk yang tidak pernah berdosa. Ini ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang harusnya senantiasa untuk kita ingat, senantiasa untuk kita syukuri, dan kita barakallahu fikum berusaha untuk mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang akan kita sampaikan pada majelis kali ini adalah masih ada yang kaitannya dengan penguasa-penguasa muslim. Kita ambil sebuah pembahasan yang menjadi judul bab dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah karya Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdil Karim rahimahullahu taala, yaitu bab An-Nahyi an Sabbil Umara. Larangan untuk mencela para penguasa. Larangan untuk mencela, menghina, merendahkan para penguasa, para pemimpin dan seluruh jajaran kepemerintahan. Berkata Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdil Karim dalam kitabnya Al-Waqi'atu fi A'radil Umara wal ishtighal bi sabbihim wa dhikru ma'aibihim khati'atun kabiratun wa jarimatun syani'ah. Bahwasanya menjatuhkan kehormatan para penguasa, menyibukkan diri untuk menghina dan mencela mereka, dan menyibukkan diri dengan menyebut-nyebut aib mereka, ini merupakan kesalahan yang salah dan merupakan perbuatan jahat yang sangat buruk. Naha anha syar'ul muqahhar wa dhamma fa'ilaha. Yang mana syariat yang suci ini, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang dari hal ini, dan Islam juga mencela orang yang melakukannya, yaitu orang yang menjatuhkan kehormatan para penguasa dan menyibukkan diri untuk menceritakan aib serta kekurangan mereka, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan zalim mereka, kemudian juga berusaha atau menyibukkan diri untuk menghina mereka. Syariat ini melarang dan syariat ini mencela pelakunya. Wa hiya nuwatul khuruj ala wulatil amri, dan mencela para penguasa, menghinakan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, merupakan bibit-bibit pemberontakan kepada mereka. Alladhi huwa aslu fasadid dini wa dunya ma'an, yang mana memberontak kepada para penguasa, berusaha untuk mengeluarkan diri dari kekuasaan mereka, ini merupakan inti dari kerusakan agama dan dunia secara bersamaan. Mencela para penguasa, menyibukkan diri untuk menceritakan aib-aib mereka, tanpa kita sadari ini merupakan bibit yang akan tumbuh besar menjadi barakallahu fikum sebuah pemberontakan. Keluar dari atau berusaha untuk keluar dari kekuasaan para penguasa yang sah, tidaklah terjadi sebuah pemberontakan kecuali tidaklah terjadi sebuah pemberontakan dengan senjata kecuali sebelumnya pasti ada pemberontakan dengan lisan. Lihat negara-negara yang dipenuhi dengan konflik, yang mana masyarakatnya sudah mengangkat senjata berusaha untuk melengsarkan penguasa yang sudah berkuasa di negara tersebut. Lihat sebelum peristiwa tersebut terjadi, ternyata sudah ada bertahun-tahun lamanya para dai-dai yang di mimbarnya hanya sibuk menyebutkan aib-aib para penguasanya. Lihat penguasa kita berbuat dengan perbuatan seperti ini. Lihat penguasa fulan, lihat orang-orang dekatnya, lihat orang-orang yang menjadi pion-pionnya. Lihat mereka, begitu buruk mereka, begitu jauh mereka dari agama Allah, disebutkan di khalayak ramai, di depan mimbar, di hadapan mimbar, di hadapan kaum muslimin, di majelis-majelis taklim, juga tidak kosong obrolan-obrolan mereka dengan celaan-celaan kepada para penguasa. Ditumbuhkan kebencian pada hati kaum muslimin terhadap penguasa mereka yang sah. Sebelumnya ada dai-dai yang terus membakar emosi masyarakat, sehingga tatkala masyarakat sudah betul-betul buta, tatkala masyarakat sudah betul-betul tidak mau mentoleransi lagi, mereka berusaha untuk memusyawarahkan bagaimana caranya mengganti seorang penguasa dengan penguasa yang lain yang mereka anggap itu lebih layak. Tidaklah terjadi sebuah pemberontakan dengan senjata, melainkan sebelumnya ada pemberontakan dengan lisan, yaitu dengan apa? Mencela, menghina, menjatuhkan kehormatan para penguasa. Wa qad thabata fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah datang dalam dua kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang betul-betul percaya kepada Allah dan betul-betul percaya kepada hari akhir, hendaklah tatkala dia berucap kebaikan, dan apabila dia tidak mampu, hendaklah dia menahan lisannya, diam, tidak mengucapkan ucapan apapun. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Ini merupakan wasiat dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita seluruh kaum muslimin untuk menjaga lisan dari segala dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, aina la mu'akhaduna bima natakallamu alsinatuna. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab, apakah kita akan disiksa, kita akan dihisab disebabkan karena kita berucap dengan sebuah ucapan? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, thaqilat ka ummuk fahal yakubbun nasu ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim. Celaka ibumu wahai Mu'ad, tidakkah dosa yang menyebabkan manusia diseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka itu disebabkan lisan-lisan mereka? Sehingga lisan barakallahu fikum merupakan perkara, merupakan anggota badan yang harus sangat-sangat kita jaga. Tatkala kita mampu menjaga lisan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin kita dengan surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya, saya menjamin surga bagi siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Lisan dijaga. Merendahkan orang lain, merendahkan saudara kita, menghina saudara kita, menghibahi saudara kita, membicarakan kejelekannya tatkala dia tidak ada di hadapan kita, kemudian mengadu domba, berdusta, berkhianat, menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita-berita yang belum dipastikan apakah itu benar atau salah, menyebar terburu-buru, menyebarkan berita yang kita tidak tahu apakah berita itu benar atau berita itu adalah tidak benar. Ini hati-hati, bisa. Jangan sampai disebabkan apa yang kita sebarkan dari berita-berita, manusia menjadi ketakutan, manusia menjadi khawatir berlebih, ternyata kabar yang kita ucapkan tersebut adalah kabar yang tidak benar. Perhatikan lisan. Dan termasuk barakallahu fikum, dosa lisan yang paling besar adalah ghibah. Ghibah merupakan dosa besar. Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ghibah ini seperti orang yang memakan bangkai. Saya dighibahi, berarti yang menghibahi saya seakan-akan dia makan bangkai saya. Sungguh sangat-sangat menjijikkan. Seperti itulah permisalan dosa ghibah. Tatkala kita barakallahu fikum membicarakan aib saudara kita, walaupun itu betul-betul ada, kita bicarakan, tidak ada kebutuhan sama sekali, tidak ada yang mendorong kita untuk menceritakan aib saudara kita secara syar'i, kemudian kita ceritakan, kita telah terjatuh ke dalam dosa besar walayadzubillah. Apalagi membicarakan keburukan, membicarakan aib adalah keburukan dan aib yang berkaitan dengan ulama dan berkaitan dengan para umara, para penguasa. Barakallahu. Dalam hadis tadi yang banyak, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda menjelaskan kepada kita tentang haramnya, tentang dilarangnya menjatuhkan kehormatan mereka para penguasa-penguasa muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Ziyad bin Qusaib Al-Adawi sampai kepada Abu Bukrah. Tatkala Abu Bukrah berada tahta minbari Ibni Amir wa huwa yaktubu alaihi thiyabun riqah. Tatkala Abu Bukrah berada di bawah mimbarnya salah satu penguasa yaitu Ibnu Amir, dan Ibnu Amir beliau berkhutbah menggunakan pakaian yang riqah. Yang mana pakaian riqah dahulu ini dikenal dengan pakaiannya orang-orang fasik. Ya, berkhutbah menggunakan pakaiannya orang-orang fasik. Maka ada yang nyeletuk di kala itu, namanya Abu Bilal. Abu Bilal ini menyeletuk, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihat, pemimpin kita khutbah menggunakan pakaiannya orang-orang fasik. Hanya berucap seperti itu, Pak. Lihat, penguasa kita berkhutbah dengan pakaian orang-orang fasik. Maka Abu Bukrah, yang mana beliau adalah salah satu dari seorang sahabat yang mulia, beliau menghardik Abu Bilal dan mengatakan, "Uskut, diam kamu Abu Bilal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man ahana sultanallaha fil ardi ahanahullah.'" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang merendahkan penguasa yang telah Allah kuasakan pada sebuah daerah, siapapun yang menghinakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia." Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Siapapun yang berani untuk menjatuhkan kehormatan penguasa yang telah Allah Subhanahu wa taala kuasakan pada sebuah negeri, maka dialah yang akan Allah Subhanahu wa taala rendahkan. Wal iyadu billah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meredahkan di dunia, itu bukan sebatas di dunia saja. Bisa peredahan tersebut berlanjut ke akhirat. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala meredahkan suatu kaum, tidaklah ada suatu hal yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kecuali memasukkan mereka ke dalam neraka. Semakin hina, semakin dalam nerakanya, walayadu billah. Sehingga perlu dan sangat perlu untuk dijaga lisan kita ini dari mencela, menghina mereka para penguasa itu. Dalil yang lain, barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Ibnu Bushran dalam kitabnya Amali dengan sanad dari Da'laj Ibnu Ahmad sampai sanadnya kepada Abu Musabbih Al-Juhani Al-Himsi, bahwasanya dia menceritakan, yaitu Abu Musabbih Al-Juhani Al-Himsi, jalastu ila nafarin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fihim Shaddad bin Aus. Saya pernah duduk bersama sekelompok sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara mereka adalah seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Maka Shaddad bin Aus mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu bikadha wa kadha min al-khairi wa innahu la munafiq." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan baik yang seperti ini dan seperti itu. Yakni diceritakan amalan-amalan baiknya yang sangat banyak. Beramal dengan amalan-amalan soleh, beramal dengan amalan-amalan baik yang banyak. Akan tapi wa innahu la munafiq. Akan tapi dia betul-betul munafik. Beramal dengan banyak amalan kebaikan, beramal dengan banyak amalan soleh, tapi Rasulullah SAW menyatakan dia adalah seorang yang munafik. Bukan sekedar itu saja, Rasulullah SAW menekankan dengan lamut taukid, wa innahu la munafik. Sesungguhnya dia betul-betul orang munafik. Maka orang-orang yang ada duduk bersama sekelompok para sahabat tadi, yaitu dari kalangan tabi'in, mereka pun bertanya, "Wa kaifa yakunu munafiqan wa huwa mu'min?" Bagaimana bisa dia menjadi seorang munafik padahal dia seorang yang beriman, yang beramal dengan amalan-amalan baik, beramal dengan amalan-amalan soleh, dia salatnya rajin, dia puasanya rajin, dia majelis taklimnya rajin. Bagaimana mungkin? Seperti apa gambarannya? Seorang yang banyak beramal soleh namun dia munafik. Maka Shaddad bin Aus pun mengatakan, yal'anu a'immatahu wa yad'anu 'alaihim. Dia munafik karena dia melaknat penguasanya dan dia mencela mereka. Melaknat seorang penguasa dan mencela mereka. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasanya orang-orang yang banyak amal-amal solehnya namun tidak menjaga lisannya dari kehormatan penguasanya, di hatinya ada bibit-bibit kemunafikan, wal'iyadzu billah. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sungguh-sungguh mengerikan yang namanya menjatuhkan kehormatan seorang muslim, apalagi menjatuhkan kehormatan seorang penguasa. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalil yang ketiga yang menunjukkan kepada kita akan diharamkannya mencela mereka para penguasa adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam Al-Musnad dan juga dikeluarkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanadnya dari Muhammad Ibnu Al-Muthanna sampai sanadnya kepada seorang sahabat yang bernama Amr Al-Bukali. Amr Al-Bukali. Amr Al-Bukali pernah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana 'alaikum umara'u ya'murunakum bis-shalah waz-zakah wal-jihad faqad harrama Allahu 'alaikum sabbahum wa halalakum as-shalatu khalfahum." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila kalian dipimpin oleh penguasa yang memerintahkan kalian untuk salat, dan memerintahkan kalian untuk zakat dan memerintahkan kalian untuk berjihad, maka Allah telah mengharamkan untuk kalian dari mencela mereka. Allah haramkan kalian untuk mencela mereka. Wa halalakum sholatu khalfahum, dan halal untuk kalian untuk sholat di belakang mereka. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam begitu memerintahkan umatnya untuk betul-betul bersatu, menjaga persatuan di bawah penguasa yang sah, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat barakallahu fikum mencoreng kehormatan mereka para penguasa. Apabila kalian dipimpin oleh seorang penguasa yang memerintahkan sholat, penguasa kita muslim, sholat terkadang imam, wa ya'murunakum bizakah, dan memerintahkan kalian untuk zakat, penguasa kita dalam hal ini alhamdulillah perhatian. Sampai baru-baru ini akan ada sebuah peraturan dari Kementerian Agama, PNS akan dipotong gajinya 2,5%. Ya kan? Ini tadi saya baru baca dari Bapak Lukman Hakim. Ini peraturan yang akan ditetapkan kepada seluruh. Berarti penguasa kita perhatian dengan perkara zakat. Sholat perhatian, zakat perhatian. Puasa perhatian tidak? Penguasa kita, apakah mereka perhatian dengan puasa yang kaum muslim? Sangat perhatian. Menentukan jatuhnya satu Ramadan, semua ulama dikumpulkan, ya, di beberapa daerah dikumpulkan untuk siap-siap melihat apakah malam ini ada hilal atau tidak ada hilal. Jika ada hilal besok Ramadan tidak terlihat, berarti Ramadan telah menggenapkan bulan tersebut, yakni bulan yang sebelum Ramadan. Perhatian. Salat perhatian, dengan zakat juga perhatian, ya. Dengan puasanya perhatian, dengan hajinya. Subhanallah. Penguasa sangat memperhatikan para pehaji-pehaji dari Indonesia, ya. Diberikan kemudahan-kemudahan, diatur segala macamnya. Jangan sampai mereka berdesak-desakan, yang berangkat ada beribu-ribu atau bahkan berpuluh-puluh ribu, dibuat antrian. Tahun ini yang berangkat fulan, tahun ini berangkat fulan. Lihat negara-negara yang penguasanya bukan muslim, ada yang peraturan ngatur-ngatur haji, ngeliatin apa? Ruh yang hilang. Indonesia, masya Allah, luar biasa. Perhatian penguasanya dengan urusan-urusan kaum muslimin. Apabila sudah yang seperti ini, kita dipimpin oleh seorang penguasa yang seperti ini sifatnya, Pak Rasulullah SAW mengatakan tadi, faqad haramallahu alaikum sabtahu. Sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah mengharamkan untuk kalian dari mencela mereka. Jangan jatuhkan kehormatan mereka, jangan cela mereka, jangan hina mereka. Barakallahu. Penguasa yang memiliki jasa-jasa yang luar biasa untuk rakyatnya. Nah, itu adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdil Karim. Dalil yang keempat yang juga menunjukkan akan diharamkannya mencela mereka para penguasa, mereka para jajaran pemerintahan, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, tepatnya jilid yang kedua di halaman 488, dengan sanadnya dari Hadiyah Ibnu Abdul Wahhab sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, nahana kubarauna min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh telah melarang kita para pembesar-pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan sebuah hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, la tasubbu umara'akum wa la tawshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, janganlah kalian mencela penguasa-penguasa kalian dengan tegas. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan larangannya ini. Janganlah kalian mencela penguasa-penguasa kalian, janganlah kalian tipu mereka. Wala tubghiduhum, dan janganlah kalian benci mereka. Wattaqullaha wasbiru, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan sabarlah kalian. Fa innal amra qarib, karena perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan adalah dekat. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam hadis yang mulia ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sangat jelas dan tandas sabda Rasul alaihi salatu wasalam, bimbingan mereka, bimbingan beliau, hadiyu beliau, bagaimana petunjuk beliau untuk kita tidak mencela mereka, menghinakan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka dengan bagaimanapun bentuknya, dengan lisan menjadikan mereka sebagai bahan obrolan di tengah-tengah kita, penguasa kita seperti ini, penguasa kita seperti itu, atau menyampaikan aib-aib mereka di atas mimbar di hadapan kaum muslimin yang sedang akan melaksanakan sholat Jumat, bukannya tambah iman malah kurang iman, ya bukannya tambah tenang malah tambah emosi. Dan jangan juga mencela para penguasa dengan tangan-tangan kita. Apalagi sekarang zaman media sosial, jangan bermudah-mudahan untuk menuliskan status-status, menuliskan tulisan-tulisan yang di situ mengandung pencelaan terhadap mereka para penguasa kita. Sungguh Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis tadi yang sudah kita baca tadi dengan tegas melarang kita untuk mencela mereka para penguasa kita. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah menyampaikan empat dalil, Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim rahimahullah, beliau menjelaskan dengan ucapannya, wa hadha nahyu minhum radhiyallahu anhu, dan larangan ini dari mereka para sahabat, dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, larangan ini yaitu larangan untuk mencela para penguasa, laisa ta'dhiman lidawatil umara, bukan dalam rangka mengagung-agungkan secara berlebihan pribadi-pribadi mereka para penguasa. Bukan ini tujuannya, bukan menjilat ya, bukan mengharapkan kebaikan mereka kita dapatkan karena kita melarang masyarakat untuk mencela mereka sehingga mereka perhatian dengan kita, ya kan? Bukan seperti itu. Sahabat melarang para tabi'in dari mencela para penguasa sebagaimana Abu Bakar tadi menghardik Abu Bilal. Begitu pula Anas bin Malik menyatakan bahwasanya para sahabat-sahabat senior melarang untuk mencela para penguasa. Mereka lakukan itu bukan karena mengagungkan secara berlebih terhadap pribadinya, bukan terhadap pribadi para penguasa. Wa innama huwa liyudhamil mas'uliyati allati ukilat ilaihim bisyar'i, hanya saja mereka melakukan hal ini yaitu melarang kaum muslimin dari mencela para penguasa karena tugas dan tanggung jawab besar yang diwakilkan oleh kita kepada para penguasa-penguasa kita, dan itu merupakan tanggung jawab yang besar secara syar'i. Ini. Penguasa jajaran pemerintahan punya tugas besar untuk mengurusi kaum muslimin yang hidup di negaranya dan masyarakat muslim maupun non muslim yang hidup di negaranya, memiliki tanggung jawab yang besar seperti ini. Walladzi la yuqamu biha 'ala al-wajhi al-madhlubi ma'a wujudi sabbihim wal baqiyati fihim, dan tanggung jawab ini tidak akan mungkin sempurna dilaksanakan tatkala ada celaan-celaan, tatkala ada upaya-upaya untuk menghinakan mereka dan menjatuhkan wibawa mereka di hadapan masyarakatnya. Tanggung jawab ini tidak akan berjalan mulus apabila penguasa kita harus mengurusi orang-orang yang hendak merongrong kekuasaan yang sah itu. Barakallahu fiikum. Para penguasa punya tugas yang besar. Mengurusi seluruh rakyatnya. sedang memikirkan bagaimana barakallahu fikum upaya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, sedang berusaha untuk memperbaiki keamanan yang ada pada masyarakat, memajukan kualitas pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba ada orang-orang yang mengkartu kuning. Seperti ini juga barakallahu fikum, apa tujuannya? Tiba-tiba langsung diacungkan kartu kuning. Apa kartu kuning ini? Di daerah sana ini bukti prestasi yang merupakan perkara yang sangat-sangat tidak kita harapkan terjadi, kekurangan gizi di negara sana, ini kartu kuning. Orang muda, mahasiswa-mahasiswa, kartu kuning, presidennya mengkartu kuning penguasa yang seandainya tanggung jawab penguasa Indonesia, presiden kita, tanggung jawabnya diserahkan kepada si pemuda ini yang mengkartu kuning, gak tahu Indonesia mau jadi apa. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang tadinya waktunya ada untuk memusyawarahkan seperti ini, bagaimana memajukan ekonomi, memajukan pendidikan, memajukan kesehatan, begitu seterusnya, tenaga pekerjaan, bagaimana dimusyawarahkan, ini malah di kartu kuning dan menyita waktu untuk diwawancarai oleh para wartawan, ya kan? Tidak akan sempurna dilakukan tanggung jawab para penguasa tatkala ada ini buih-buih lautan ini. Nah, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan barakallahu fikum kehormatan mereka, para penguasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari segala hal yang buruk. Li'anna sabbahum, kemudian Syekh Abdul Salam bin Barjis melanjutkan, li'anna sabbahum yufti ila adami ta'atihim fil ma'ruf, karena dengan mencela mereka, dengan menghina mereka para penguasa, ini dapat menghantarkan kita untuk tidak mentaati mereka dalam perkara yang baik. Seorang yang sudah dibakar emosinya sehingga memiliki kebencian yang sangat kepada penguasanya, penguasa yang memberikan instruksi untuk melakukan ini, masyarakat diinstruksi untuk melakukan hal ini, malah dia barakallahu fikum menganggapnya itu adalah perkara yang tidak penting, yaitu perintah dari Tauhid, tidak usah ditaati. Perintah Tauhid, tidak usah ditaati. Kita ibadah-ibadah aja, tidak usah melakukan perintah-perintah mereka, penguasa-penguasa, pion-pion Amerika, ya. Tauhid-tauhid yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Barakallahu fikum. Wa ila ighari suduril 'ammati 'alaihim mimma yaftahu majalan lil fawdha allati la ta'udu 'ala nasi illa bisyarril mustatir. Kemudian kata Syekh Abdul Salam, dan juga mencela mereka ini membawa, menyulut emosi-emosi masyarakat, yang mana emosi mereka dapat membuka peluang untuk terjadinya kekacauan-kekacauan, yang mana kekacauan tersebut tidak akan memberikan kepada manusia kecuali kejelekan yang akan merata, kejelekan yang lebih jelek. Yang tadinya barakallahu fikum penguasa berbuat maksiat itu kejelekannya untuk mereka, dan tanggung jawab untuk masyarakatnya alhamdulillah masih terus dilaksanakan, akan tapi mereka ada maksiat-maksiat yang mereka lakukan terkait dengan hak-hak mereka dengan Allah. Tatkala masyarakat membenci penguasanya dengan maksiat yang ada pada mereka, sehingga menyibukkan diri untuk menghina mereka dan menyulutkan emosi di dada-dada kaum muslimin, itu akan membuka peluang untuk terjadinya kekacauan, terjadinya fawdha, terjadinya pemberontakan, yang mana pemberontakan ini kejelekannya tidak kembali kepada penguasa itu saja, bahkan kejelekannya akan menimpa kaum muslimin secara keseluruhan, akan tersebar rasa takut, tidak aman. Barakallahu fikum. Kama anna madhafa sabbihim yantahi bil khuruj 'alaihim wa qitalihim, dan juga mencela mereka, menghinakan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, ini akan berakhir dengan sebuah pemberontakan dan sebuah peperangan, wa tilka qammatul kubra wal musibatul ukhma, dan itu adalah musibah yang besar, itu adalah bala bencana yang sangat besar. Nah, setelah menjelaskan apa yang kita baca tadi, beliau kembali melanjutkan, fahal yutasawwar ba'da al-wuquf 'ala hadha an-nahy as-sharih an sabbil umara anna musliman waqara al-iman fi qalbihi wa 'azama sha'air Allah yuqlimu 'ala hadha al-jurmi aw yasbutu 'an hadha al-munkar. Syekh Abdul Salam melanjutkan, lantas apakah terbayang ada seorang muslim yang sudah dibacakan dalil-dalil dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tentang larangan mencela para penguasa ini, apakah masih terbayang ada seorang muslim yang keimanannya melekat di hatinya, dan seorang muslim tersebut mengagungkan syiar-syiar Allah, dia berani untuk melakukan kejahatan ini, atau dia mendiamkan orang-orang yang melakukan kejahatan ini? Tatkala kita tahu ini mungkar, bukan kita saja yang harus meninggalkannya, namun saudara-saudara kita yang belum paham, saudara-saudara kita yang terprovokasi, saudara-saudara kita yang terbawa media massa, saudara-saudara kita yang terbawa media sosial, yang mereka teracuni dengan racun-racun khawarij, diracuni dengan racun-racun para pemberontak dengan lisan, kita memiliki tugas yang besar untuk menyadarkan mereka, untuk menyampaikan dalil-dalil kepada mereka. Oleh karenanya menjadi perkara yang sangat-sangat nikmat tatkala seorang muslim hafal dalil. Tatkala seorang muslim mau menghafal Al-Qur'an, mau menghafal hadis, menghafalkan Al-Qur'an, apalagi dia paham maknanya, menghafalkan hadis, dia paham maknanya, sehingga tatkala dia berucap dengan sebuah ucapan, dia ingin menyampaikan sesuatu kepada saudaranya, melarang saudaranya dari perkara yang mungkar, menghasung saudaranya untuk melakukan perkara yang ma'ruf, dia menyebutkan dalil-dalilnya, sehingga perintahnya dan larangannya itu seakan-akan bukan dari dirinya. Larangannya dan perintahnya itu betul-betul bersumber dari asy-syari', bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama salaf mereka sangat-sangat bersemangat untuk menghafalkan hadis, apalagi Al-Qur'an. Salafun salih mereka banyak sekali yang menghafalkan Al-Qur'an 30 juz secara keseluruhan di bawah usia 15 tahun, di bawah usia 10 tahun saja banyak, apalagi di bawah usia 15 tahun. Hafalkan. Dan mereka menghasung para orang tua, menghasung anak-anaknya untuk menghafal Al-Qur'an dengan penuh semangat. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah hafal Al-Quran di usia 12 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hafal hadis beribu-ribu. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menghafal hadis berpuluh-puluh ribu. Apabila kita lihat kitab musnadnya Imam Ahmad, itu kalau sekarang dicetak sekitar 30 jilid. Dan 30 jilid itu ternyata kata Imam Ahmad tidak semua yang saya hafal saya tulis. Luar biasa. Tidak semua yang saya hafal saya tulis. Begitu semangat menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, mendidik anak-anaknya untuk menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, karena itu adalah bekal mereka di hari kemudian. Tatkala mereka berdakwah, tatkala mereka menyampaikan perkara yang ma'ruf dan melarang yang mungkar pada umat ini, mereka sampaikan dalil-dalilnya, sehingga mereka tidaklah menyampaikan sesuatu kecuali mereka punya landasan. Dan perkara yang mereka tidak punya landasan, mereka tidak akan berani untuk menyampaikannya. Inilah barakallahu fikum didikan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang diajarkan kepada kita semua kaum muslimin, yang hendaknya terus-terus dan terus untuk kita perhatikan. Apa yang mereka ucapkan pasti punya landasan. Dan yang tidak mereka ucapkan, berarti mereka tidak punya landasannya. Dan perkara yang tidak punya landasan, berarti tidak boleh untuk dilaksanakan. Baik, ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sebenarnya dalil-dalil yang lain. Hadis-hadis yang lain yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tentang larangan dari mencela mereka para penguasa kurang lebih disebutkan dalam kitab ini ada sekitar 10 atau 11, namun tidak bisa kita baca secara keseluruhan karena terbatasnya waktu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk pemateri, kemudian untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga penguasa kita, senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan sempurna dan apik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.